Siang hari ini live bareng bersamaan The Best, idola Anda yang dipandeganin oleh salah satu kendang handalnya Indonesia yang berkarismatik ya, penerus dangdut koplo sejati Indonesia. Sopo maneh kalau bukan Ki Ageng Slamet, betul. Musisi-musisi handalnya Jawa Timur. Salam sayang takkan hilang. Salam rindu takkan layu. Salam all artis masih bersama Ju Palapa. Ayo pinuang bergoyang.